Tidak usah kita berusaha disukai orang. Tidak perlu berusahalah disukai Allah. Dan kita tidak perlu berusaha keras dicintai orang. Karena yang membolak-balik hati itu adalah Allah.